Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa sharral umur muhdathatuhah wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Roja Lampung, Radio Roja Pontianak, Radio Roja Tanjung Pinang, Radio Roja Berau, Radio Rei Padang, dan radio-radio lainnya yang ikut menyiarkan siaran ini, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid yang pada Jumat yang lalu masih berbicara tentang bab tawakal, dan dalil yang sudah kita terangkan pada Jumat yang lalu adalah surah Al-Anfal ayat yang kedua yang menerangkan tentang lima ciri orang-orang yang beriman. Pertama, yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya, khauf, takut. Kedua, bila dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Ketiga, mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Keempat, mendirikan sholat. Dan yang terakhir, menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Kita teruskan ke dalil berikutnya tentang tawakal. Terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 64, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Hei Nabi, cukuplah bagimu Allah dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang mu'min. Yang dimaksud dengan Nabi di dalam ayat ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang Allah menyeru dengan sebutan Rasul seperti ya ayuhar Rasul, kadang-kadang dengan sebutan atau dengan ucapan Nabi seperti ya ayuhan Nabi. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika Allah ingin memberikan perintah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perintah yang bersifat penyampaian risalah secara umum ini seringkali Allah Azza wa Jalla menyeru dengan ucapan Rasul. Adapun tentang hukum-hukum yang khusus, maka umumnya Allah Azza wa Jalla memanggil dengan panggilan Nabi. Seperti contoh dalam surah At-Tahrim ayat yang pertama, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Ini khusus kasus yang terjadi di antara Nabi dengan para istrinya. Maka diseru dengan sebut dengan panggilan Nabi. Juga dalam surah At-Talaq, ya ayuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa. Adapun makna Nabi, Nabi adalah segat isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Bisa bermakna maf'al, bisa juga bermakna maf'il. Kalau dengan kasrah, maf'il maknanya munabbi. Kalau dengan fathah, maf'al maknanya adalah munabba. Makna Nabi bisa bermakna munabba, bisa bermakna munabbi. Adapun arti munabba adalah sesuatu yang diberitakan. Seseorang yang sudah memang dikabarkan jauh-jauh sebelumnya. Dan kita tahu akan datangnya Nabi akhir zaman, namanya Ahmad, namanya Muhammad, dengan ciri-ciri yang spesifik sudah diberitakan di kitab-kitab sebelumnya. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, sudah diceritakan dan sudah diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa idh qala Musa, wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, hai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang ada di hadapan kalian, yaitu Taurat, dan memberitahukan kepada kalian, memberi berita gembira kepada kalian tentang akan adanya seorang rasul setelahku namanya Ahmad. Tidak hanya berita tentang Nabi, namanya, ciri-cirinya, bahkan berita tentang sahabat Nabi beserta karakteristiknya pun diberitakan di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang menyertainya, yaitu para sahabatnya, punya sifat keras kepada orang kafir, tapi saling menyayangi antar sesama mereka. Engkau lihat mereka itu ruku sujud, rukaan sujada, ruka sujud, bukan tarahum roki'ina sajidina, bukan, tapi rukaan sujada dengan sigat mubalaghah. Rukaan itu orang yang sering rukunya, bukan sekali dua kali. Sujud juga begitu, yang rajin sujudnya, rajin sholat. Ini para sahabat, kata Allah, ahli sholat, ahli ibadah. Yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Mereka melakukan itu sekedar untuk mencari karunia Allah dan keridwannya. Allah tahu isi hati manusia. Allah tahu isi hati para sahabat. dan Allah memberikan persaksian bahwa para sahabat itu ikhlas dalam ibadahnya. Rukuk mereka, sujud mereka hanya ditujukan mencari karunia Allah dan keriduan. Sehingga tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Akhlak mereka mulia. Nah, lalu katalah, dzalika matsaluhum fit Taurat wa matsaluhum fil Injil. Itulah gambaran tentang mereka yang terdapat dalam Taurat dan juga yang terdapat dalam Injil. Jadi dalam Taurat dan Injil tidak hanya ada berita tentang Nabi SAW semata, tapi karakteristik sahabatnya pun diberitakan dalam Taurat dan Injil. Apalagi Nabi-nya. Karena Nabi sudah diberitakan sejak lama, maka makna al-munabba melekat dalam diri beliau. Seseorang yang memang sudah diberitakan jauh-jauh hari sebelumnya. Itu kalau maknanya munabba. Kalau maknanya munabbi adalah yang memberitakan, yang memberikan berita yang dahsyat. Berita dahsyat ini syariat ini. Rasul SAW menyampaikan syariat ini kepada seluruh umat manusia. Dan lafaz Nabi mencakup dua makna itu. Yang sudah diberitakan sejak lama dan juga yang memberikan berita dahsyat kepada orang lain. Munabba min qibalillah wa munabbi li ibadillah. Beliau munabba diberitakan dengan sumber informasi dari Allah. Beliau juga munabbi yang memberitakan berita dari Allah kepada hamba-hamba Allah. Itulah makna Nabi. Ya ayuhan nabiyu, wahai Nabi, hasbukallah. Makna hasbukallah artinya kafika. Sebab al-hasbu maknanya al-kafi. Hasbukallah artinya Allah lah yang memberikan kecukupan kepadamu. Sebab makna al-hasbu adalah al-kafi. Allahnya mubtada muakhar, hasbukanya khabar muqaddam. Sehingga makna hasbukallah artinya mallahu illa hasbuk. Allah itu tiada lain kecuali yang memberikan kecukupan kepadamu, yang memberikan perlindungan di dalam memberikan kecukupan. Juga terkandung makna memberikan perlindungan, memberikan juga pertolongan. Sebab mencukupkan kamu maknanya juga mencukupkan kamu dari aspek keamanannya, dari aspek kenyamanannya. Oleh karena itulah, maka makna dari hasbukallah artinya tidak ada yang memberikan kecukupan atau perlindungan kepada engkau kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Mengetahui adanya pernyataan Allah demikian, bahwa Allah lah satu-satunya yang memberikan perlindungan, memberikan kecukupan, memberikan pertolongan. Kalau demikian, hanya Allah satu-satunya pula yang layak dijadikan sandaran. Menyandarkan diri kepada Allah Azza wa Jalla maknanya tawakal, seperti yang sudah kita bahas. Inilah makna dari hasbukallah. Adapun kalimat selanjutnya, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan juga orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. timbul permasalahan yang memang diperselisihkan oleh para ulama. Tentang apa? Tentang huruf waw ataf di dalam wa manit taba'aka minal mu'minin. Waw di sana disebut waw ataf. Mannya wa man ittaba'aka. Man di sini disebutnya ma'tuf. Ma'tuf itu kata yang diatafkan, yang diikutkan. Permasalahannya adalah apakah man di dalam ayat ini ma'tufnya kepada Allah ataukah kepada ka? Sebagian ulama menyatakan ma'tuf harus kepada lafaz yang terdekat. Dan yang terdekat adalah Allah. Karena apa? Hasbukallah. Ka lebih dahulu barulah Allah. Hasbuka, ka-nya lebih dahulu baru Allah. Lalu wa man. Man ini lebih dekat ke Allah atau lebih dekat ke ka? Lebih dekat ke Allah. Sebagian ulama menyatakan huruf waw di sana atafnya kepada Allah. Sehingga maknanya hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin, artinya cukuplah bagimu Allah sebagai pelindung, penolong atau yang memberikan kecukupan, dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang mukmin juga yang memberikan perlindungan atau kecukupan kepadamu. Ini makna kalau huruf waw di sana atofnya kepada Allah, huruf man di dalam ayat itu atofnya kepada Allah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua sebaliknya, man di sini atofnya ke ka bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena ini menyangkut aspek tawakal. Kalau umpamanya atofnya kepada ka, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin, maknanya hei nabi, cukuplah Allah sebagai pelindungmu dan juga pelindung orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang mukmin. Jadi yang memberikan perlindungan kecukupan Allah kepada siapa? Kepada dua, kepada nabi dan kepada orang mukmin yang mengikuti nabi. Dan ini yang lebih rajih dari segala segi. Karena apa? Karena ini menyangkut makna tawakal. Kalau satu-satunya yang memberikan kecukupan, perlindungan, pertolongan kepada nabi adalah Allah Azza wa Jalla, sehingga layak Allah dijadikan tempat bersandar, tempat bertawakal, maka kalau man tadi ma'tufnya kepada Allah, lalu orang-orang beriman juga menjadi pelindung kepada nabi, menjadi pemberi kecukupan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan pertolongan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada dua pihak yang memberikan perlindungan, pertolongan dan yang mencukupi, yang memberikan kecukupan, yaitu Allah dan orang-orang yang beriman. Sehingga konsekuensinya berarti tidak hanya boleh bertawakal kepada Allah, tapi juga boleh bertawakal kepada orang-orang mukmin. Dan ini berbahaya. Tawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka pendapat yang lebih rajih adalah pendapat yang menyatakan huruf man di dalam wa manittaba'aka minal mu'minin ma'tufnya kepada ka, kepada Nabi Muhammad dan bukan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga makna ayat ini adalah hei nabi, cukuplah bagimu Allah sebagai pelindung, sebagai yang memberikan kecukupan, sebagai yang menolong dan juga Allah menjadi penolong, pelindung bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan ini pendapat yang lebih rajih yang ditekankan oleh para ulama ahli tafsir, termasuk juga Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al Qaul Mufid ala Kitab Tauhid yang sedang kita bahas ini. Oleh karena itulah maka ayat ini mengisyaratkan satu-satunya yang memberikan perlindungan kepada Nabi dan kaum mukminin Allah, yang memberikan pertolongan Allah, yang memberikan kecukupan dari segala aspek Allah Azza wa Jalla. Maka Allah lah satu-satunya tempat bertawakal bagi Nabi dan orang-orang mukmin yang mengikutinya dan bagi kita semua. Dan seruan Allah yang menyatakan ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin, hei nabi cukuplah bagi kamu Allah dan juga bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu, ini mengisyaratkan wajibnya kalian hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala hal. Kalau nabi saja orang sehebat itu disuruh untuk bertawakal, juga orang-orang beriman di kalangan para sahabat yang mengikuti Nabi disuruh bertawakal, apalagi kita sebagai orang yang lemah dari segala segi, maka kewajiban bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih ditekankan lagi. Inilah ayat pertama yang menjadi dalil tawakal pada kesempatan sekarang ini. Kalau digabung dengan ayat-ayat yang sebelumnya, ya bukan pertama. Ayat kedua, Surah Ali Imran 173. Allah berfirman, hasbukallah wa man wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini, kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil dikatakan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api oleh Raja Zalim, Raja Namrud waktu itu. Kayu bakar sudah ditumpuk, api sudah dinyalakan, Nabi Ibrahim tinggal dilemparkan. Beliau mengatakan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Dan kalimat ini pun dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika orang-orang berkata kepada Nabi, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata orang-orang, sesungguhnya orang-orang kafir itu sudah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Diteror secara psikis, tuh orang-orang sudah berkumpul menggempur kalian tuh, makanya kalian harus takut tuh kepada mereka. Tapi teror ini, ucapan ini hanya menambah keimanan bagi mereka, lalu mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i. Dalam sahih Bukhari, hadis ini bisa kita temukan dalam hadis nomor 4562. Kisah yang melatar belakangi turunnya ayat ini adalah ketika Abu Sufyan pulang dari perang Uhud. Kita tahu perang Uhud awalnya dimenangkan oleh kaum muslimin, tapi di akhir kaum muslimin mengalami kekalahan. Penyebabnya juga kita tahu, yaitu karena ketidaktaatan pasukan apa? Pemanah yang diamanati oleh Nabi SAW, kalian jangan tinggalkan pos kalian apapun yang terjadi. Selama mereka taat, selama itu mereka menang. Pas kemenangan sudah di depan mata, musuh sudah terpukul mundur, banyak yang tewas, banyak yang lari. Harta yang mereka bawa ditinggal di medan perang. Sebagian mereka tergiur tuh, lupa kepada pesan Nabi, jangan tinggalkan pos, lalu turun untuk berebut mengambil harta rampasan perang. Tanpa diduga, pasukan kufar yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, yang saat itu masih kafir, memukul balik mereka, menyerang pos-pos itu, dan seterusnya kita semua sudah tahu. Tapi korban dari kedua belah pihak banyak, termasuk Nabi SAW sampai luka, sampai 4 gigi depannya itu tanggal, copot, orang Sunda bilang punglak, tanggal, bukan tanggal hari, tanggal itu lepas. Termasuk Abu Sufyan pulang dari perang Uhud menuju Mekah, ya. Tapi dia berencana mau segera balik lagi dengan membawa pasukan berkuda yang hebat untuk menggempur mereka. Maka ketika Abu Sufyan sudah mempersiapkan pasukannya, sedang mempersiapkan pasukannya, dia bertemu dengan beberapa orang penunggang kuda yang mau pergi ke Madinah. Lalu ditanya, ila aina yadhhabun, mau kemana mereka pergi? Maka dijawab, nadhhabu ilal Madinah, kami mau pergi ke Madinah. Itu kata siapa? Kata penunggang kuda itu. Ditanya oleh Abu Sufyan, mau kemana kalian? Kami mau ke Madinah. Lalu kata Abu Sufyan, balighu Muhammadan wa ashabah ana raji'una ilaihim faqaduna alaihim. Sampaikan tuh kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya bahwa aku akan kembali kepada mereka untuk menyerang kembali mereka, untuk menggempur kembali mereka. Pergilah para penunggang kuda yang mau ke Madinah tersebut. Ketika tiba di Madinah, pesan Abu Sufyan ini disampaikan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Apa yang terjadi? Nabi dan para sahabatnya mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ikhwan afwan, semua HP dimatikan dulu, jangan ada yang bunyi SMS, apalagi ringtone-nya musik, ya. Beberihan tuh anak-anak di atas lari-lari menjerit-jerit, dibiarin lagi sama ibunya. Matikan dulu semua, jangan ada lagi yang bunyi. Jadi Abu Sufyan mengatakan kepada para penunggang kuda yang mau ke Madinah, sampaikan. Dan disampaikan. Apa kata Nabi SAW dan para sahabatnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah sebagai pelindung, dan dia sebaik-baik pelindung. Lalu keluarlah mereka membawa 70 pasukan berkuda sampai tiba di sebuah tempat namanya Hamra'ul Asad. Lalu ternyata Abu Sufyan berubah pikiran. Akhirnya dia mengurungkan rencananya untuk menyerbu kembali ke Madinah, menggembur kembali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, dan kembali ke Mekah. Dan ini termasuk salah satu bentuk perlindungan Allah Azza wa Jalla kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kaum mukminin yang i'timad bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, karena dialah sebaik-baik pelindung. Maka ini yang sunnah kita katakan. Bila kita mendengar teror, bila kita mendengar ancaman, baik ke pribadi kita, ke kaum muslimin, kepada dakwah yang hak ini, ada teror, ada ancaman, jangan lalu ciut, jangan lalu mundur. Waduh, setiap yang bercadar akan dihantam, diculik. Setiap yang berjenggot akan diincar. Akhirnya jenggotnya dipotong, akhirnya cadarnya dibuka, akhirnya ngajinya siap. Setiap yang ngaji kemudian nanti akan diinikan, diitukan. Akhirnya bubar itu pengajian. Itu bukan mental pejuang. Itu bukan mental seorang kesatria, seorang mujahid fi sabilillah. Masa baru diancam gitu aja sudah mundur ke belakang? Kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindung bagi kita, dan dialah sebaik-baik pelindung. Dialah yang maha mengatur seluruh kehidupan, termasuk masa depan kita, nasib yang akan kita alami sejam, dua jam, sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, kemudian semuanya yang atur Allah Azza wa Jalla. Dan dialah tempat berlindung satu-satunya, dan dialah tempat bertawakal kita satu-satunya, dan dialah sebaik-baik pemberi perlindungan, sebaik-baik tempat bersandar. Kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka firman Allah yang berkata, qala lahumun nas, berkata beberapa orang manusia kepada Nabi dan para sahabat. Yang dimaksud manusia di sini adalah para penunggang kuda. Lalu kata para penunggang kuda tadi, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia, yang dimaksud manusia di sini adalah Abu Sufyan dan bala tentaranya. Nas di sini, annas di sini, manusia di sini adalah lafaz yang umum, tetapi maknanya ditujukan kepada orang yang khusus, tidak seluruh manusia. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menggempur kalian. Manusia yang di sini yang dimaksud bukan seluruh manusia, tapi manusia yang hanya akan menggempur Nabi dan para sahabatnya, itu Abu Sufyan dan bala tentaranya. Kaidah menyatakan dzikrul 'amah wa urida bihil khassah, disebut umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Seperti contoh umpamanya Indonesia dihantam oleh Jepang 6-0. Apakah yang dimaksud Indonesia di sini seluruh rakyat Indonesia? Enggak, cuma 11 orang. Dihantam menjadi 6-0 umpamanya. Kaidah dalam bahasa Arab menyatakan dzikrul 'am wa urida bihil khas, disebut umum tapi yang dimaksud khusus. Termasuk di sini innan nasa qad jama'u lakum, sungguhnya manusia telah berkumpul untuk menggempur kamu. Yang dimaksud manusia di sini bukan seluruh manusia, tapi cuma 70 orang penunggang kuda dari kalangan orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Qauluhu hasbuna, lalu ucapan Nabi dan para sahabat hasbuna, maknanya kafina, artinya yang memberikan kecukupan kepada kami, perlindungan dan pertolongan, hanyalah Allah Azza wa Jalla. Wa ni'mal wakil, ni'am ini, ni'ma ini fi'il madhi, dan al-wakil itu fa'ilnya, sehingga makna ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong, sebaik-baik wakil. Dan makna wakil adalah al-mu'tamad alaihi, sesuatu yang dijadikan sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan makna wakil juga adalah muwakil. Muwakil artinya yang menyerahkan urusan. Sebagaimana di dalam salah satu ayat surah Al-An'am ayat 89 Allah berfirman, fa iyakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Allah itu telah menurunkan nubuwah, hikmah, mauidhah, pelajaran kepada manusia agar mereka itu menerima pelajaran dan hikmah ini. Fa iyakfur biha, tapi kalau mereka kufur terhadap hal-hal tadi, ya, faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Kata Allah, wakkalna biha, kami serahkan amanat risalah ini kepada suatu kaum yang kaum itu tidak akan kafir kepada risalah ini. Allah menyerahkan kewajiban risalah ini di dalam ayat ini. Yang dimaksud menyerahkan di sini bukan mewakili Allah Azza wa Jalla, tapi menyerahkan amanah untuk dilaksanakan. Berdasarkan hal itulah, maka baik makna wakil dengan makna pelindung, dengan makna pemberi pertolongan, dengan makna yang memberikan kecukupan, dan itu satu-satunya Allah, merupakan ungkapan yang senada, senafas, selaras dengan bunyi ayat dalam banyak ayat Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 81 Allah menyatakan, wa kafa billahi wakila, cukuplah bagi kami Allah sebagai pelindung. Dan ini menunjukkan sikap tawakal yang begitu sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berdasarkan hal itu, maka ucapan ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Nabi dan para sahabat ketika mereka menerima psyur, ketika mereka menerima teror, menerima ancaman, menerima desakan dari orang lain yang menyatakan orang-orang sudah berkumpul mau menyerang kalian, mau menggempur kalian, kalian harus takut. Tapi ini malah nambah iman, lalu nambah bersandarnya mereka, bertawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka inilah kalimat yang harus selalu kita ingat. Di zaman yang penuh fitnah, di zaman ketika sunnah dan yang mengamalkan sunnah banyak dibenci orang, banyak disudutkan orang, banyak diteror orang, banyak diisukan dengan isu-isu negatif, banyak disudutkan dengan istilah-istilah yang membuat sunnah dan pembela sunnah terpojok. Maka dalam kondisi begitu bukan surut ke belakang, bukan mundur, bukan menyerah, bukan berhenti di tengah jalan. Tetaplah maju, tegar, istiqamah, sandarkan diri melebihi sebelumnya kepada Allah dan ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu ni'mal maula, ni'man nasir, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemberi pertolongan. Tidak ada pertolongan yang lebih kuat, lebih baik daripada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna Ibrahim qala hinna ulqiya finnar. Sesungguhnya Ibrahim juga mengatakan kalimat ini ketika dia dilemparkan ke dalam api. Ucapan Ibnu Abbas ini, dari mana Ibnu Abbas tahu? Bahwa Nabi Ibrahim juga mengatakan ini. Nabi Ibrahim mengatakan ini diketahui oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah bukan berdasarkan ro'yu pribadi beliau. Karena ini menyangkut aspek gaib. Kisah masa lalu bagi setiap orang adalah gaib bagi dirinya. Nabi dan para sahabat hidup pada masa lalu. Bagi kita gaib. Gaib itu maknanya tidak ada di hadapan kita, tidak tersaksikan oleh kita. Nabi Ibrahim gaib bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, karena mereka tidak menyaksikannya langsung. Itu masa lalu. Oleh karena itu ucapan Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil ketika dilempar kepada api itu menyangkut perkara gaib. Dan perkara gaib tidak mungkin didasarkan kepada ro'yu pendapat pribadi Ibnu Abbas. Maka yang seperti ini dihukumi marfu, sebab tidaklah Ibnu Abbas berani mengatakan demikian kalau tidak pernah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau apakah mungkin Ibnu Abbas mendengar ini dari kisah-kisah Israiliyat dari kalangan Bani Israel? Bani Israel adalah Yahudi dan Nasrani. Yang saat itu di Madinah juga banyak Yahudi ada. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Kunaiqa, tiga suku bangsa Yahudi yang ada di sana. Juga Nasrani. Ada para pendetanya banyak. Para pendeta Yahudi dan Nasrani sering menyampaikan kisah-kisah masa lalu yang bersumber dari kitab mereka. Atau dikisahkan oleh guru-guru mereka secara turun-temurun. Kisah-kisah itu seringkali diungkapkan, diceritakan secara terbuka di masyarakat umum sampai terdengar juga oleh para sahabat. Lalu para sahabat juga menceritakan kepada yang lain-lain. Nah, kisah, cerita, ungkapan yang bersumber dari Bani Israel, dari Yahudi, Nasrani, dan pendeta mereka disebut kisah-kisah Israiliyat. Jadi ada kemungkinan ucapan Ibrahim yang menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil itu didengar oleh Ibnu Abbas dari kalangan Bani Israel mungkin, tapi beliau sudah memastikan kebenaran itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini selaras dengan bunyi ayat wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka berkata ketika memperoleh ancaman bahwa mereka akan diserang, akan digempur oleh Abu Sufyan dan kawan-kawannya, yang mereka katakan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita kembali kepada kisah Israiliyat, bahwa ucapan Ibnu Abbas yang mungkin dia dengar dari kalangan Bani Israel adalah ucapan yang memang masyhur di kalangan para ulama. Tapi sebenarnya Ibnu Abbas sendiri termasuk orang yang mengingkari mengambil kisah riwayat dari Bani Israel. Sehingga di dalam Sahih Bukhari, Ibn Abbas, ucapan Ibn Abbas ini nukil dalam kitab Sahih Bukhari, dimuat juga oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ibn Abbas pernah berkata, ya ma'syaral muslimin, kaifa tas'aluna ahlal kitab wa kitabukum alladhi unzila ala nabihi sallallahu alaihi wasallam ahdathal akhbar billah taqra'unahu lam yushab. وَقَدْ حَدَثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَفَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ أَن مَسْأَلَتِهِمْ وَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ. Kata Ibn Abbas, wahai kaum muslimin, Kenapa kalian bertanya kepada ahlul kitab? Padahal kitab kalian yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan berbagai macam informasi dari Allah. Dan itu kalian baca tanpa pernah usang, tidak akan pernah usang, tidak pernah apa namanya ketinggalan zaman. Dan Allah telah menceritakan kepada kalian bahwa ahlul kitab itu sudah merubah ketetapan Allah bagi mereka, sudah merubah kitab yang ada di tangan mereka. Tapi mereka berkata, ini dari sisi Allah, sekadar untuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Jadi Ibnu Abbas mewanti-wanti, jangan sekali-kali bertanya kepada ahlul kitab, kepada para pendeta Yahudi dan Nasrani. Karena di hadapan kita ada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang banyak dihafal oleh ribuan para sahabat ketika itu. Apa yang ada dalam kitab Al-Quran, apa yang ada dalam sabda Nabi SAW jauh melebih mencukupi daripada harus bertanya kepada pendeta-pendeta ahlul kitab. Dari sini kita mengetahui bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma termasuk orang yang melarang untuk mengambil riwayat dari Israiliyat, dari Bani Israel. Adapun ucapan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Ibrahim, apakah mungkin Ibnu Abbas mengetahui hal itu dari Israiliyat? Dijawab, sangat mungkin. Tapi setelah beliau memperoleh kepastian tentang benarnya hal itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengungkapkannya bahwa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil adalah kalimat yang juga diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika dilempar kepada api. Kita lihat dari dua kisah tadi. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam baru selesai perang yang melahirkan korban yang banyak. Lebih dari 70 orang sahabat mati sebagai syuhada dan dikuburkan di Uhud. Tapi sekarang kalau kita umpamanya umroh atau haji lalu berziarah ke Madinah, berziarah ke Uhud, di sana kita akan melihat kuburan para syuhada Uhud di benteng. Kuburannya enggak di benteng, arealnya kuburannya bisa kita lihat melalui celah-celah besi gitu ya, yang besinya sekarang ditutup sama fiber tapi masih transparan, masih kelihatan. Kenapa ditutup? Karena realita kenyataan banyak orang yang mungkin maksudnya tabarruk kepada kuburan para syuhada Uhud, banyak yang ngelempar uang, ngelempar kurma, melempar makanan ke dalamnya, ke dalam areal pekuburan itu. Dulu begitu sebelum ditutup, sekarang ditutup. Sekarang ditutup dibolongin. Tetap ada uang ke sana. Tetap aja ada makanan yang dilempar ke sana. Kuburannya hanya batu saja. Yang kita tidak tahu mana kuburan Hamzah, mana kuburan Mus'ab bin Umair, mana kuburan yang lain-lain, kita tidak tahu. Hanya ada batu. Dan ketika kita bertanya kepada petugas yang ada di sana, mana kuburan? Wallahu a'lam, mungkin itu yang ada batu, mungkin itu Musa bin Umar, dan seterusnya. Karena itu kejadiannya 1400 tahun yang lalu kira-kira. Ya. Nah di sana mereka dikuburkan, lebih dari 70 orang. Mati sebagai syuhada. Dan Nabi SAW yang menyaksikan mereka sebagai para syuhada di sana. Nah, ketika sudah pulang dari perang Uhud, korban banyak, masih lelah, masih banyak yang terluka, ya, masih mungkin sebagian merasakan trauma kekalahan di akhir peperangan, datang berita mereka akan digempur lagi. Bayangkan, dalam kondisi masih lemah, masih lelah, ada berita pasukan Abu Sufyan mau menggempur lagi. Maka ini tekanan batin yang sangat besar. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bersandarnya kepada Allah. Nabi tidak sibuk meminta bantuan keluar, enggak. Kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah merubah pemikiran dan rencana serta keinginan Abu Sufyan dan kawan-kawan. Merubah pikiran mereka. Tidak jadi menggempur Nabi dan para sahabat. Mereka kembali ke Mekah. Gak jadi. Ternyata ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil bukan sekedar kalimah yang secara lisan diucapkan semata tanpa ada efek. Enggak. Ada efeknya. Gak jadi itu. Kedua, kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seorang yang hanif. Makna hanif, sebagian ulama ahli tafsir menyatakan beliau satu-satunya orang mukmin di muka bumi saat itu. Tidak ada yang lain. Hanya sendirian menentang kelaliman raja yang sangat berkuasa. Dihancurkanlah berhala-berhala. Akibatnya beliau ditangkap. Kemudian diikat dan disiapkan kayu bakar yang banyak, lalu dinyalakan dengan api yang besar. Dilemparkan Ibrahim ke sana. Ibrahim mengatakan kalimat yang sama dengan yang dikatakan oleh Nabi dan para sahabatnya ketika menerima teror, tekanan, ancaman. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada efek gak ucapan ini? Ada. Apa akibatnya? Akibatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ditolong oleh Allah. Allah berfirman, ya narukun bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan sejuk bagi Ibrahim. Akhirnya atas kuasa Allah, sifat api yang sebenarnya panas dan bersifat membakar menjadi sebaliknya, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan perintah Allah. Api makhluk ciptaan Allah, pasti harus nurut kepada Allah. Siapa yang memberikan sifat panas dan sifat membakar kepada api? Allah. Maka Allah pasti mampu merubah sifat api yang tadinya panas dan membakar menjadi sebaliknya, menjadi dingin, sejuk dan nyaman kepada Ibrahim. Sehingga kayu bakar habis, api padam, disangka Ibrahim gosong, Ibrahim terlihat malah kedinginan. Karena apa? Karena sifat api menjadi dingin dan nyaman bagi dirinya. Ya narukun bardan wasalaman. Oleh karena itu berubah menjadi seperti yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat sesuatu yang secara akal mustahil terjadi. Tapi dengan kuasa Allah, karena ketawakalan seorang Ibrahim kepada Allah, apa yang mustahil, apa yang tidak masuk akal terjadi. Dan itu menunjukkan kemahakuasaan Allah dan kelemahan akal manusia. Realita yang terjadi tidak bisa diterangkan secara logika oleh akal. Bagaimana bisa api yang bersifat panas dan membakar menjadi hilang sifat aslinya ketika itu diterapkan kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam, hanya karena Ibrahim bertawakal kepada Allah azza wajalla dengan menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka jangan pandang enteng zikir hasbunallah wa ni'mal wakil dalam menolak segala hal yang menjadi ancaman bagi kita di tengah kelemahan kita. Ibrahim lemah sendirian melawan puluhan, ratusan, ribuan bala tentara raja, ya, tidak bisa melawan, tidak bisa memberontak, tidak bisa kabur. Tetapi beliau hanya satu senjatanya, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Allah menyelamatkannya. Lihat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di tengah kondisi yang sedang lemah, baru perang, pulang perang Uhud, dan mengalami kekalahan yang cukup telak di perang Uhud, maka Abu Sufyan berniat menggempur untuk yang kedua kali. Apa yang beliau lakukan? Tawakal kepada Allah. Maka batal rencana Abu Sufyan dalam menggempur. Enggak jadi. Selamat, semuanya selamat. Kita lihat kehebatan efek dari ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan lupakan kalimat ini. Di saat kita sedang dalam kondisi yang terdesak, lemah, banyak ancaman, banyak teror, banyak desakan, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini wujud tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, sore hari ini cukup sekian saja dulu kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Dan kepada Akhi Ari di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab baik baik dengan pemirsa ataupun dengan pendengar. Silakan Ari. Alhamdulillah. Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang telah Ustaz sampaikan kepada kami di kesempatan sore hari ini mengenai bab tawakal. Dan berikutnya khawatir Islam rahimani Allah wa ayyakum, silakan dapat Anda menghubungi nomor kami di 0218236543 untuk secara langsung bertanya kepada Ustaz, dan untuk Anda yang mengirimkan pesan singkat di 0813177765543 atau di 0819896543. Pertanyaan pertama kami bacakan dari Bapak Dali Munte di Pulau Nias, Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, apakah pasukan panah muslim di waktu perang Uhud bersama Rasulullah SAW itu merupakan orang munafik pertama, ya Ustaz? Dikarenakan mereka tidak menuruti apa kata Rasulullah SAW dan turun untuk merebutkan ghanimah. Barakallahu fikum, Ustaz, silakan. Iya, wa fika barakallah. Iya. Orang-orang para sahabat yang saat itu tidak taat kepada Nabi SAW, mereka terjerumus ke dalam maksiat. Seorang muslim yang terjerumus ke dalam maksiat tidak otomatis dikatakan munafik, sama sekali tidak. Mereka tetap muslim. Kekeliruannya tidak mengeluarkan mereka dari status keislaman dan keimanan mereka. Tidak lantas disebut munafik ataupun kafir. Terlebih sebagian mereka banyak yang gugur, termasuk pasukan pemanah tersebut, ya. Dan kekalahan atau kesalahan, kekeliruan, ketidaktaatan mereka terhapus oleh banyak kebaikannya. Kebaikannya jauh lebih banyak daripada kesalahannya ketika itu. Oleh karena itu, tidak ada nas dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih atau ucapan para sahabat bahwa pasukan pemanah yang tidak taat kepada Nabi SAW itu tergolong orang-orang munafik kemudian terancam dengan ancaman neraka. Sama sekali tidak ada, ya. Apalagi mereka gugur sebagai syuhada, dan oleh Nabi SAW disolatkan, dan oleh Nabi SAW dipersaksikan bahwa mereka syuhada. Nabi SAW berbicara langsung ketika prosesi penguburan di hadapan para sahabat, bahwa Nabi mengatakan, aku menjadi saksi atas kesyahidan mereka. Jadi mereka tetap mukmin, mereka para ahli surga, karena Nabi SAW menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mati sebagai syahid. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk Bapak, ya, Bapak yang bertanya di Nias tadi. Dan berikutnya kami mengundang Anda secara langsung dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Silakan sebutkan nama Anda, kemudian alamatnya, dan pertanyaan disesuaikan tema. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana Pak? Abu Sarif, Tanjung Priuk. Silakan, Abu Sarif. Di Tanjung Priuk ada, kalau pengajian-pengajian itu ada sambungan daripada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apakah itu seperti itu? Harus saya sambungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ari, bisa diulang pertanyaannya kurang jelas? Iya. Pertanyaan dari Bapak tadi di Jakarta Utara mengenai sambungan dari Hasbunallah wa ni'mal wakil, Ustaz. Apakah ada sambungan untuk memang benar untuk hal tersebut bisa menjadi hal yang sahih untuk kita kerjakan, Ustaz? Silakan. Sambungan apa? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya. Kalau di dalam ayat hanya cukup Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kita Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Adapun ni'mal maula wa ni'man nasir itu dalam ayat yang lainnya lagi, tidak merupakan sambungan dari ayat tadi. Berdasarkan hal itu, tapi maknanya sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, artinya cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ni'mal maula wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik maula dan sebaik-baik nasir. Maula maknanya juga pelindung. Maula maknanya juga sesuatu yang kita pertuhankan. Nasir maknanya penolong. Dan maknanya sama dengan yang tadi, sehingga tidak bertolak belakang satu sama lain. Wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan demikianlah tadi Bapak yang bertanya, dan untuk kita semuanya semoga bermanfaat. Berikutnya di 0218236543 kami tunggu kembali penelpon yang kedua. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dengan Yusuf di Gorontalo. Silakan Bapak Yusuf di Gorontalo. Barakallahu fikum ya Ustaz Abu Haidar. Ya syukran. Ustaz, ana mau tanya, bagaimana dengan orang Nasrani dan orang Yahudi yang ada sekarang? Apakah mereka itu masih disebut Ahlul Kitab? Terus bagaimana kalau saya diundang oleh mereka atau bertamu ke rumah mereka kemudian makan? Apakah makan di rumah mereka diperbolehkan? Baik. Mohon penjelasan Ustaz. Akhir-akhir terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusuf. Silakan Ustaz. Iya, Pak Yusuf di Gorontalo. Apakah Yahudi dan Nasrani sekarang masih disebut Ahlul Kitab? Iya, tentu saja masih. Sampai hari kiamat mereka disebut Ahlul Kitab. Kalau dikatakan bukankah Ahlul Kitab atau Yahudi dan Nasrani sekarang ini musyrik-musyrik karena menyembah selain Allah? Iya, zaman dahulu juga begitu. Kalau dikatakan bahwa Yahudi dan Nasrani sekarang jahat-jahat kepada kaum muslimin, bikin makar. Loh, emang Yahudi dan Nasrani zaman dulu enggak begitu-gitu, enggak jahat, baik-baik? Jahat, bikin makar. Ayat yang menyatakan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu Yahudi dan Nasrani zaman kapan? Ya zaman ketika ayat itu turun. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian ikut agama mereka. Yahudi Nasrani mana? Apakah zaman di akhir zaman seperti di kita atau dahulu? Sama, dahulu, sekarang, sampai yang akan datang. Tidak ada perbedaan antara Yahudi dan sekarang dan dahulu, baik dalam kekafirannya, dalam hal kemusyrikannya, dalam hal kejahatannya, dalam hal kedengkiannya kepada kaum muslimin. Sama, dahulu disebut Ahlul Kitab, sampai sekarang pun tetap disebut dengan sebutan Ahlul Kitab. Tidak ada perbedaan. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana kalau kita bertamu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani lalu disuguhi makanan? Baik, pernah ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat. Sahabat itu hidup di negeri Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka bertanya, "Bolehkah saya makan dari piring-piring mereka dan minum dari gelas-gelas mereka?" Kata Nabi sallam, "La ta'kulu fi sifahihima." Jangan kalian itu makan dari piring-piring mereka, kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak ada lagi wadah lain selain piring mereka. Yang kedua, kalian mencucinya sendiri secara langsung. Karena apa? Karena sangat mungkin, ya, walaupun umpama makanan yang dihidangkannya halal, tapi mungkin wadahnya bekas yang haram. Wadahnya bekas masakan yang ada campuran daging babinya, ataupun minum makanan-makanan yang haram yang lainnya. Atau mungkin saja umpama makan bangkai, karena walaupun mereka makan kambing, makan sapi, ayam, mungkin tidak disembelih, ya. Kalau umpamanya di Eropa, di Amerika, di Barat, saya dengar kalau ayam itu gak disembelih, cukup disetrum dengan voltase yang tinggi, langsung mati. Atau kalau sapi umpamanya cukup ditembak otaknya dengan satu tembakan, langsung mati. Tidak disembelih, dan itu bangkai. Itu haram. Walaupun yang melakukannya ahlul kitab, jangankan ahlul kitab, walaupun yang melakukannya seorang muslim yang soleh, tapi kalau cara membunuh sapi, cara membunuh kambingnya dengan cara seperti itu, tidak halal, menjadi haram, tidak boleh, dan itu bangkai. Nah, sangat mungkin, ya, wadah mereka itu bekas barang-barang yang haram. Kalau mereka yang mencucinya belum tentu sebersih kita. Karena apa? Karena kehati-hatian mereka jelas jauh berbeda dengan kehati-hatian kita. Oleh karena itu, dua syarat ini baru dibolehkan kita makan dari wadah-wadah mereka. Yang pertama, memang tidak ada wadah lain kecuali wadah yang mereka miliki. Yang kedua, kita yang harus mencucinya dengan tangan kita dan tidak menyerahkan cara mencuci itu kepada mereka. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Silakan satu pertanyaan lagi, Ari. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya sehatnya untuk Bapak Yusuf di Gorontalo. Semoga bermanfaat. Dan berikut kami akan berpindah ke pesan singkat, Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Joni di Bapak Joni Agus di Pondok Gede, Ustaz. Sebagai berikut, Ustaz, di zaman modern sekarang ini yang kita rasakan penuh dengan berbagai macam fitnah yang terjadi dalam masyarakat, baik itu masalah kebudayaan atau masalah agama yang tentunya akan saling berkaitan, Ustaz. Nah, hal tersebut tentunya akan memberatkan apa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada doa khusus seorang mukmin untuk berlindung kepada Allah terhadap fitnah yang terjadi di zaman sekarang nih, Ustaz, silahkan. Iya, tentu saja ada doa agar kita dijauhkan, dihindarkan dari fitnah, baik fitnah secara khusus ataupun fitnah secara umum. Salah satunya adalah doa yang selama ini mungkin sering kita baca dalam sholat kita, khususnya dalam tasyahud kita. Oleh Rasul SAW diajarkan berlindung kepada empat hal: kepada azab kubur, kepada azab neraka, berlindung juga dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan terakhir berlindung kepada Allah dari fitnah ad-dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan makna berlindung kepada Allah dari fitnah hidup adalah fitnah secara umum. Apa saja fitnah itu? Apakah fitnah dari anak? Fitnah dari harta? Fitnah dari jabatan? Fitnah dari sahabat-sahabat dekat kita, fitnah dari musuh-musuh kita, fitnah dari orang yang mencintai ataupun yang membenci kita. Mereka memberikan fitnah yang beragam bentuknya dan beragam pula efeknya kepada kita. Yang semua fitnah itu bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Ya, oleh karena itu semua disebut sebagai fitnah kehidupan. Maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah hidup itu, maknanya seluruh fitnah. Itu salah satu doa. Maka dawamkan ini, baca dalam tasyahud awal, baca juga dalam tasyahud akhir, baca dalam semua tasyahud dalam sholat-sholat kita, baik yang fardu ataupun yang sunnah, dan hayati dengan penghayatan yang mendalam ketika kita membacanya. Jangan sekedar asal di mulut, hati dan fikirannya mengembara ke sana kemari, maka itu kosong dari makna. Maka hayati ketika kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari jahannam, amin adzabil qabr, dan juga dari azab kubur, ya, amin fitnatil mahya, dan juga aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan. Semua jenis fitnah kehidupan yang kita alami, musibah ke, ya, adanya hinaan, adanya gangguan, atau adanya kasus-kasus yang merupakan hasil dari berbenturannya norma agama dengan norma adat setempat, dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita yang bertolak belakang dengan agama kita, menimbulkan fitnah. Kita berlindung kepada Allah dari semua fitnah itu. Ini salah satu doa, silakan Pak baca baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ya, sesering mungkin kita membaca doa seperti ini, maka insya Allah Allah Azza wa Jalla akan memberikan perlindungan seperti yang kita minta dalam doa kita. Ya, cukup sampai di sini saja. Sebentar lagi di sini masuk sholat maghrib. Insya Allah kita akan lanjutkan ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.